الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، sebelum kita melanjutkan kembali apa yang kita bahas dari al-fiqhul muyassar fi dawi al-kitab wa sunnah, maka kita ingin menambahkan dua permasalahan yang termasuk di antara udzur bagi seorang muslim untuk meninggalkan salatul jamaah. Termasuk di antara udzur seseorang untuk meninggalkan salatul jamaah apabila dia memakan sesuatu yang mengeluarkan bau yang tidak disukai, bau yang tidak sedap, seperti seorang makan bawang mentah, bawang merah mentah, bawang putih mentah, atau yang semisalnya yang mengeluarkan bau. Termasuk pula diantaranya seorang makan pete dan yang semisalnya, yang ketika seseorang memakannya maka menyebabkan keluar bau yang tidak sedap sehingga seseorang menciumnya tentu merasa terganggu dari bau tersebut. Disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man akala thuman aw basala falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi." Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaknya dia menyingkir dari kami, atau hendaknya dia menyingkir dari masjid kami, dan hendaknya dia duduk di rumahnya. Hendaknya dia duduk di rumahnya. Disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Sebab para malaikat akan terganggu dari hal-hal yang manusia yang lainnya terganggu darinya. Seseorang mencium bau tersebut, na'am, dia tentu merasa tidak sedap dengan keadaan tersebut, maka para malaikat pun terganggu dengan kondisi seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwa termasuk di antara hal yang tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal ya'tazil masjidana," hendaknya dia menyingkir, menjauh dari masjid kami. Yang dimaksud masjid kami di sini bukan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Sebab ada sebagian pendapat yang mengatakan yang dilarang mendekati itu hanya masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat yang sahih bahwa masjid yang mana saja yang disebut masjid, maka apabila seorang memakan makanan yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka hendaknya dia menyingkir dan menjauh dari masjid-masjid tersebut. Oleh karena itu dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya dari hadis Abdullah bin Umar, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada peristiwa perang Khaybar, beliau mengatakan, "Man akala min hadhihi syajarah ya'ni tsum fala ya'tiyanna al-masajid." Barang siapa yang makan dari pohon ini, yaitu bawang putih, maka jangan dia mendekati masjid-masjid. Nah, di sini disebutkan dalam bentuk jamak dan disebutkan dalam alif lam, yang menunjukkan bahwa masjid di sini sifatnya umum, masjid yang mana saja, baik masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun masjid-masjid yang lainnya. Tidak sepantasnya dan tidak diperbolehkan seseorang mendekati masjid dalam keadaan dia habis memakan dari makanan-makanan tersebut yang mengeluarkan bau yang tidak enak pada mulutnya. Namun apabila seorang hendak memakannya, hendaknya dia memakannya setelah dia dimasak, digoreng atau direbus atau yang semisalnya, yang menyebabkan baunya itu tidak menyengat, yang menyebabkan tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap ketika seseorang memakannya. Oleh karena itu dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan laqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahu ma min ar-rajuli fil masjid amara bihi fa ukhrija ila al-baqi' man akala faman akalahuma falyumithuma tabkha. Kata Umar radhiyallahu anhu, sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapati seseorang, orang ini mengeluarkan dari bau mulutnya, dari bawang merah atau bawang putih tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan orang itu dari masjid, mengeluarkan orang tersebut dari masjid dan dibawa ke Baqi'. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakan keduanya, maka hendaknya dia mematangkannya, hendaknya dia memasaknya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap yang berasal dari makanan-makanan tersebut. Dan di sini tidak menunjukkan pengkhususan pada bawang saja, namun apa saja yang dari makanan-makanan yang apabila seorang memakannya menyebabkan keluarnya bau yang tidak sedap, maka jangan dia mendekati masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, apabila seseorang memakan dari makanan-makanan ini, jika dia sengaja memakannya dengan tujuan menghindari sholatul jamaah, dengan alasan bahwa agar dia bisa meninggalkan sholatul jamaah, maka yang demikian ini menjadi haram, menjadi haram baginya, karena dia menjadikan itu sebagai wasilah untuk meninggalkan sholatul jamaah yang diwajibkan kepadanya untuk menegakkannya. Namun kalau misalnya ada sesuatu yang dia memakannya bukan karena tujuan untuk meninggalkan sholatul jamaah di masjid, seperti misalnya dalam rangka pengobatan, ya, dia memakan bawang merah mentah misalnya atau bawang putih mentah karena pengobatan, maka dalam hal ini adalah merupakan uzur yang diterima dan tidak ada dosa baginya ketika dia meninggalkan sholatul jamaah, karena tidak diperbolehkan dia mendekati masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia sengaja memakannya dengan tujuan agar kemudian itu dijadikan sebagai alasan meninggalkan sholatul jamaah, maka ini menjadi sesuatu yang diharamkan. Dan para ulama juga mengikut sertakan hukum dalam permasalahan ini seorang yang merokok ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka ini termasuk di antara hal yang menyebabkan seorang yang merokok melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang merokok itu sudah menunjukkan sifat mirip seperti orang-orang yang menyombongkan dirinya, orang-orang yang congkak, ya, pada saat mereka melakukan gerakan-gerakan pada saat mereka merokok tersebut, ditambah lagi bahwa merokok itu menyebabkan munculnya penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, kanker dan yang lain sebagainya, ditambah lagi merokok itu memudaratkan orang lain, mereka mencium asapnya. Naam, bahkan ada yang mengatakan seorang yang menghirup asapnya itu lebih berbahaya daripada seorang yang aktif merokok. Orang yang menghisapnya itu jauh lebih berbahaya. Maka ini memudaratkan orang lain. Belum lagi ditambah baunya, bau yang keluar dari mulutnya. Ya, dan belum lagi ini jadi pencegah bagi dia untuk masuk ke dalam masjid. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masih terbiasa merokok untuk meninggalkannya, ya, meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala apabila dia meninggalkan itu semua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Ya, tidak sepantasnya seorang melakukan perbuatan yang haram lalu kemudian mencari-cari alasan, kalau saya enggak merokok, saya enggak konsentrasi, kalau saya enggak merokok, saya enggak bisa beraktivitas, kalau saya enggak merokok, saya enggak bisa begini dan begitu. Dahulu kamu juga tidak merokok, tidak jadi permasalahan. Maka ketika kamu meninggalkan rokok pun tidak menjadi permasalahan. Bahkan dengan rokok tersebut menyebabkan kemudaratan dari berbagai sisi. ya, maka tidak ada alasan bagi seorang untuk tidak meninggalkan rokok. Maka dari kerusakan dari berbagai sisi yang tidak hanya memudaratkan dirinya sendiri namun memudaratkan orang lain. Sehingga masyarul ikhwah rahimakumullah, hendaknya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara uzur seseorang untuk meninggalkan salatul jamaah, ghalabatu an-nu'as, kantuk yang sangat berat. Kantuk yang sangat berat yang dia telah berusaha menolaknya namun kantuk tersebut terus mendatanginya. Ya, apabila ini bukan menjadi sesuatu yang rutinitasnya namun disebabkan karena sesuatu, kelelahan dalam beraktivitas atau kesulitan untuk tidur dan yang semisalnya, maka ini menjadi udzur. Oleh karena itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawm." Apabila salah seorang kalian mengantuk, maka hendaknya dia salat, apa hendaknya dia apabila dia dalam keadaan mengantuk, ketika dia salat maka hendaknya dia beristirahat. Hendaknya dia tidur hingga hilang rasa kantuk tersebut darinya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfir fa yasubbu nafsah. Sebab jangan sampai salah seorang kalian tatkala dia mengerjakan salat dalam keadaan dia mengantuk, maka dia tidak mengetahui, jangan sampai dia beristighfar, dia ingin memohon ampun namun dia mencela dirinya sendiri. Namanya orang mengantuk, dia tidak memikirkan, tidak konsentrasi apa yang dia keluarkan dari lisannya. Oleh karena itu apabila seorang kantuk yang sangat, yang berat, yang menyulitkan bagi dia untuk melaksanakan sholat, maka diperbolehkan bagi dia rukhsah, bagi dia untuk istirahat sampai hilangnya rasa kantuk tersebut. Hilangnya rasa kantuk tersebut. Namun ini tidak diperbolehkan menjadikan sesuatu yang menjadi rutinitasnya, ya. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin disebabkan karena kelelahan, beratnya seorang untuk tidur ya, di malam hari misalnya, sehingga dia kesulitan, maka ini menjadi udzur. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.